الحمد لله العزيز الغفار مكور ليلة على النهار تبصرة دول القلوب الأبصار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحب الأبرار ومن تبعهم على تعقب الأسر. أما بعد، الحمد لله نواصل درسنا في دراسة دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها، وهذا هو المجلس العشرين من دراسة هذا الكتاب، وما زلنا في الدرس الثالث عشر. الدرس الثالث عشر هذا نص ألف، نص ألف عن خطاب الجمع لجمع الذكور، لجمع الذكور. نقرأ النص أولا، نبدأ بقراءة النص. من هؤلاء الفتية الطوال يا علي؟ من هؤلاء الفتية الطوال يا علي؟ هم طلاب جدد. من أين هم؟ من أين هم؟ هم من أمريكا. هم من أمريكا. أهم زملاؤك؟ أهم زملاؤك؟ نعم هم زملائي. نعم هم زملائي. هم في فصلي. هم في فصلي. أهم مجتهدون؟ أهم مجتهدون؟ نعم هم مجتهدون. نعم هم مجتهدون. ما أسماؤهم؟ ما أسماؤهم؟ أسماؤهم ياسر وزكريا وموسى وعبد الله. أسماؤهم ياسر وزكريا وموسى وعبد الله. ومن هؤلاء الرجال القصار؟ ومن هؤلاء الرجال القصار؟ هم حجاج. هم حجاج. من أين هم؟ من أين هم؟ بعضهم من الصين وبعضهم من اليابان. بعضهم من الصين وبعضهم من اليابان. أين موسى وأصدقاؤه؟ أين موسى وأصدقاؤه؟ ذهبوا إلى المطعم. ذهبوا إلى المطعم. نعم، هذا النص ذكر الخطاب بين الرجال، بين الطلاب الذكور، وفي ذلك أيضا تمرين لخطاب جمع ذكور وكذلك الضمائر لهم. نقرأ أيضا التمرين الثالث. التمرين الثالث هذا إضافة إلى اسم ظاهر والضمير، كل ذلك لجمع ذكور، لجمع ذكور. مثال، نقرأ مثال أولا. أبناء أبناء محمد أبناؤه. هيا اقرأوا. أبناء أبناء محمد أبناؤه. أسماء أسماء الطلاب أسماؤهم. أسماء أسماء الطلاب أسماؤهم. زملاء زملاء حامد زملاؤك. زملاء حامد زملاؤك. أصدقاء أصدقاء المدرس أصدقاؤه. أصدقاء أصدقاء المدرس أصدقاؤه. وآخر ما وقفنا عليه التمرين الخامس، آخر هذا آخر ما وقفنا عليه في التمرين الخامس، الجمل للقراءة والكتابة. نبدأ برقم الأول. الأخ ضادي تفضل. رقم الأول. الطلاب في الفصل. Para murid di dalam kelas. صحيح يا في dalam kelas. الطلاب sebagai apa dia؟ مبتدأ. صحيح. الذي بعده. رقم الثاني. رقم الثاني. التمرين الخامس. ترجم. Siapa ini anak laki-laki؟ Siapa؟ Mereka anak laki-laki. Siapa anak-anak ini؟ Apakah mereka anak-anakku؟ Bukan. Mereka anak-anak saudara saya. anak-anak saudara saya. Abna'u akhi sebagai apa itu? Khabar dari khabar dari ah mubtada'nya mana? Ah mubtada'nya hum mubtada abna'u akhi khabar yang khabarnya pola idhafah abna'u mudhaf akh mudhafun ilaih wa huwa mudhaf aidan wa huwa mudhaf lima ba'dahu ya'ul mutakallim mudhafun ilaih lagi ya mudhafun ilaih yang tsani na'am alladhi ba'dahu man ra'ula innasu hum hujjaju min turkiya min turkiya biduni tashdid al-ya' biduni tashdid turkiya biduni tashdid turkiya na'am siapakah orang-orang ini? Mereka para haji, mereka jamaah haji dari Turki. Mereka jamaah haji dari Turki, ya. Turkiya in kana ismul balad fa biduni tasydid. Turkiya biduni tasydid. Tadi juga yang pagi salah juga, ya. Turkiya biduni tasydid ismul balad. Amma in kana lirajul nusiba ila baladi Turkiya, na'am bitasydid. Turkiyun turkiyun hadha lirajul lirajul jinsiyatuhu turkiyatun orang yang kebangsaannya Turki na'am nakul turkiyun in kana imratan turkiyatun turkiyatun amma ismul balad biduni tashdid ya hatta fi lughatihim ya fi lughati turkiya hum qalu an anfusihim bi anna ismul balad turkiye turkiye biduni tashdid ha Betawi juga gitu ya, Turki. Lala hada inda lughatihim Turki. Wa fil Arabiyah ayda biduni tasydid. Naam, ada di ba'dahu. Aina tujja? Aina tujja? Dhahabu ila suqi. Di mana para pedagang itu? Mereka pergi ke pasar. Mereka pergi ke pasar, sahih. Suq, makanul tijarah, pasar. Alladhi ba'dahu man ha'ula'i rijalu hum duyufun terjemah para lelaki itu mereka tetangga duyuf duyuf mereka para tamu mereka para tamu na'am duyufun jam'u dhaif jam'u dhaif wa ja'a al-amru bi ikrami dhaif man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu ikramu dhaif wa ikramu dhaif wajibun laisa mandubun wajibun ikramu dhaif wajibun ya wajib makanya sebagian ulama menjelaskan walidzalika ju'ila fil hadis annahu min wajibatil iman man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu min wajibatil iman ya wal umdah fi ikramid dhaif ta'am ya pokok memuliakan tamu makanan ya antum ngajak ngobrol makanan enggak ada yang keluar ya lapar itu garingan ya enggak ada keluar makanan sedikit pun hatta satu teguk air pun enggak ada yang keluar ya ada ya enggak pantas itu ya enggak kadang ada yang lupa kadang-kadang lupa tapi ini ya tidak pantas. Al-umdah fi ikramid dhaif ta'am. Ya. Bahkan Nabi Ibrahim ketika datang tamu, para malaikat dia enggak kenal itu malaikat awalnya. Malaikat itu baru bilang malaikat setelah ngomong, kita diutus untuk mengazab kaum Lut. Inna ursina ila qaumi Lut. Tapi sebelumnya enggak kenal. Ibrahim langsung nyembelih. Faja'a bi'ijlin hanif. Datang bawa anak sapi panggang. Jembles anak sapi buat tamunya. Ya. Makanya itu akhlak Nabi Ibrahim, yakni ikramud dhaif itu akhlak yang turun temurun. Walaupun saya nggak tahu kalau di Bani Israel, tapi kalau di Arab, di bangsa Arab turun temurun itu ikramud dhaif itu mereka kalau kita bertamu ke rumahnya, wah semua dikeluarin. Ya. Kalau dia iya, itu yang hak wajib jika mereka ingin tinggal, ya wajib 3 hari. Setelah itu mandub, mandub ya ini antum boleh pilih. Dia boleh mau lanjut atau asal lagi ada hajat atau keluar pergi ini segala macam, tidak dalam artian dia tidak menjamu lebih dari 3 hari itu tidak dosa. Nah, itu akhlak yang turun temurun di bangsa Arab. Kalau Bani Israel saya nggak tahu itu. Sebenarnya itu akhlak kakek mereka, ya ini Ibrahim alaihissalam. Kalau lima ada wa abna uhum fil madrasati, na'am iya, anak-anak mereka di madrasah atau di sekolah. Perhatikan ya, abna uhum ya, ini abna uhum. Ini kalau ada hamzah seperti itu gampang sekali bacanya. Ya, sini aja ya. Abna uhum. Hamzah itu ketika di tengah bisa dia berdiri sendiri, bisa di atas waw, bisa di atas ya. Ini hamzah di tengah. Saya tidak bilang hamzah yang lain. Hamzah di tengah. Bisa sendiri, bisa di atas waw, bisa di atas ya. Kalau dia di atas waw ini bacanya u. Di atas waw itu bacanya u. Kalau dia berdiri sendiri ini a. Abna ahum. Kalau dia berdiri sendiri, abna ahum. Kalau dia di atas ya, ini i. Abna ihim. Abna ihim. Ya, ini hamzah di tengah yang berharokat. Tapi bagaimana kalau hamzah yang sukun? Ah, itu ada bahasan lain. Tapi kalau hamzah berharokat, ketika di atas waw itu tanda dia dibacanya dhammah. Ketika dia berdiri sendiri itu fathah. Ketika dia di atas ya berarti itu hamzahnya dibaca kasroh. Naam, alitiba adahu. Ainat tulatun, ainat tulatun jujutu fa'duhu fil fasli wa fa'duhu ini dalam bukti ini. Tarjim. Di mana para murid yang baru ini sebagian di dalam kelas dan sebagian bersama kepala sekolah. Sebagian bersama kepala sekolah, sahih. Naam, ada di mana dahulu? Tujarun kibarun. Tujarun kibarun. Terjem. Paman saya. Pamannya berapa? Paman saya pedagang, para pedagang besar. Iya, pedagang besar. Sahih. Besar apanya? Besar tokonya. Besar modalnya. Kunci untuk menarik wanita. Kunci rumah, kunci mobil, kunci berangkas. Punya kunci, 3 kunci. Gak punya semua saya itu kunci. Ya. Ada di mana ada hu? Ha'ulai ikhwati. mereka itu saudara perempuan? Ah, saudara perempuan apa laki? Wajaa ikhwatu Yusuf fadakhalu 'alayhi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Jaa ikhwatu Yusuf. Ikhwatu Yusuf ada ceweknya? Cakep banget pasti itu. Hah? Mana perasaan saya nulis dia? Hah? Ikhwati apa? Jama' dari akhun. Ya, kemarin kita sudah tulis. Ini masih ada. Ya, bahwa di antara jama' taksir itu wazan fi'latun. Wazan fi'latun. Fi'latun taknya bukan tak taknis. Tapi dia tak ibdal. Nanti ada di sorof kalau kita belajar alfiah. Dia ibdal, ibdal dari huruf. Fi'latun itu wazan jama' taksir. Ikhwatun, niswatun, apa lagi? Ada lah kalau salah tadi yang ikhwa yang banyak tu, ikhwatun, ikhwatun, niswatun. Masya Allah, kalau dilupa yang banyak, apa lagi coba? Yang sudah kita pelajari. Hah? Fityatun, sahih. Fityatun. Fityatun kan jam'u fata. Ikhwatun. Saudara laki-laki. Saudara laki-laki, ya. Saudara-saudara laki-laki. Hah? Saudara laki-laki. Iya. Saudara-saudara laki-laki saya. Ikhwati. Adapun kalau jama' akhawat. Akhawat. Wa-nya pakai mad. A-nya, hamzanya di atas alif. Dan wawnya pakai mad. Amma hadha, hadha jam'awul akh. Wajaa ikhwatu Yusuf kulluhum rijal. Wajaa ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihim fa'arafahum wahum lahu munkirun. Ya, diwasiatkan oleh bapaknya Ya'qub alaihissalam, kalau masuk kota Mesir, jangan masuk bareng-bareng. Masuk dari pintu yang berbeda. لا تدخل من باب واحد وادخل من أبواب متفرقة. Jangan kalian masuk dari satu gerbang. Kota itu dulu ada gerbangnya. Ada gerbangnya. Ya. Dulu. Kenapa? Karena perang itu gerbang sangat berpengaruh untuk melindungi kota. Dulu kota itu ada gerbangnya. Gerbang. Semua kota. Hampir semua kota ada gerbangnya. Ya. Ada gerbangnya. Dan gerbang itu ya dijaga. Masuk kota Mesir jangan dari satu gerbang, dari gerbang yang berbeda. Kenapa? Karena ikhwat Yusuf kurang lebih seperti Nabi Yusuf, ya, orangnya keren-keren. Ya. Maka takut Ya'qub anak-anaknya nanti terkena ain. Ya. Dikira wah ini orang keren semua. Enggak, kalian masuk dari pintu yang berbeda. Ada di ba'dahu. Aina abna ubaila aliyu humfit bukani. Anak-anakmu di mana wahai Ali? Mereka di toko. Mereka di toko, sahih. Ya, abna uka, lihat abna uka ketika dibaca dhammah dia di atas waw. Ada di ba'dahu. الطلاب الكبار في الملعب والطلاب الصغار في الفصل. Mahasiswa senior itu di lapangan dan mahasiswa junior itu di kelas. Di kelas, sahih. Ya, siswa atau mahasiswa kalau dalam universitas, yang senior di lapangan. Kenapa yang di lapangan? Nah. Iya. Dulu juga zaman SMA kalau kita kelas 3 kelas manapun yang olahraga kita turut ikut main. Nih, zaman saya SMA, wah itu ada yang olahraga, udah main. Oh, itu ada yang olahraga, udah main. Kalau udah kelas 3 kita bisa seenaknya. الذي بعده من الأول تفضل حبيبي. هؤلاء إخوة إخوة أبوهم إمام هذا أبوهم إمام أبوهم إمام هذا المسجد. نعم ترجم. Siapa pemuda ini؟ Hah؟ Siapa para pemuda؟ Ada kata tanya ya؟ Mereka ini pemuda. Ikhwatun. Mereka ini pemuda yang pemuda bersaudara. Iya, memudahnya para pemuda ini bersaudara. Para pemuda ini bersaudara. Abuhum imamu hadal masjid. Bapak mereka imam di masjid ini. Naam sahih. Abuhum imamu. Imamu idhafah. Idhafah ila hadha. Imamu hadha. Hadhanya mudhaf ilaih. Duh mana kasrahnya? Enggak. Karena dia isim isyarah. Isim isyarah mabni. Tidak berubah harakatnya. Al-masjidi. Al-masjidi isim zahir. Sebagai badal hadha. Dia terkena pengaruhnya. Terkena pengaruh idhafahnya. Makanya dibaca imamu hadal masjidi. Naam ala diba'adahu. Naam. Para orang laki-laki ini para petani dari Korea. Dari petani dari Korea. Dari Korea. Dari Anyang Haseo. Sarang Heo. Apa Calang Heo? Koryati. Desa, ya. Koryah dia dofahkan kepada ya mutakallim. Koryati, koryah, desa. Kalau Korea, Kuria, pakai kaf, ya. Ku, pakai waw juga, Kuria. Ada namanya Syekh siapa itu? Ada Syekh, Syekh yang ada dua yang ini. Satu Syekh dia lulusan Madinah pertama dari Korea. Ada banyak videonya di Facebook dan di YouTube juga ada. Ada satu lagi yang Syekh muda dia lulusan Al-Azhar Mesir. Biasanya di YouTube sama Dawud Kim. Dawud Kim itu lagi viral dia katanya. Iya, mu'alaf, masuk Islam. Bagus sekali dia postingannya dan dia enggak so tahu maksudnya. Dia kalau penasaran nggak tahu dia tanya ke ustadz. Nah, ustadz ada yang lulusan Al Azhar, ada yang satu lagi lulusan Madinah. Dia biasa rujukannya ada dua ustadz asli Korea. Sudah seperti itu. Di manakah para siswa yang baru itu? Apakah mereka keluar? Ya. Mereka keluar dan mereka ke perpustakaan. Naam sahih, mereka pergi ke perpustakaan. Ya, kharaju, ya, kharaju, ya, fi'il yang dinisbatkan kepada wawul jamaah. Ya, tasrif fi'il, ayo coba murajaah tasrif fi'il kharaju. Kharaja, kharaja, kharaju. Kharaja, kharaja, kharaju. Kharajat, kharajata, kharajna. Kharajat, kharajata. Kharajta, kharajtuma, kharajtum. Kharajta, kharajtuma, kharajtum. Kharajti, kharajtuma, kharajtunna. Kharajti, kharajtuma, kharajtunna. Kharajtu, kharajna. Kharajtu, kharajna. Ya, hadha huwa fi'lul madhi ma'a dhamairihi al-muttasilah bil fi'l. Alladhi ba'dahu. التشديد على الباء. التشديد على الباء. أطباء. نعم. أهؤلاء أطباء مسلمون؟ نعم، هم مسلمون. أفهم رأيك؟ فرضت أن muslim. Benar, mereka semuanya muslim. Mereka semuanya muslim. Sahih. Atibba jam'u tabib. Naam, ada di mana hu? Li abna'um sigarun ba'duhum fil madrasatil ibtidaiyati wa ba'duhum fil madrasatil mutawassitati. Saya mempunyai anak-anak kecil sebagian di madrasah ibtidaiyah dan sebagian di SMP. Naam sahih. Mutawassithah SMP sahih. At-tamrin as-sadis uktub jam'a al-kalimat al-atiyati. Apa makna uktub? Tulislah. Jam'a bentuk jama' al-kalimat kata-kata al-atiyati berikut ini sahih. Kabirun misalan kabirun yani kibar jam'uhu kibarun kibar hay'at kibar al-ulama as-saudiyah itu lembaga fatwa MUI-nya Saudi. Naam ada di mana hu tafadhal. Muslimun muslimuna sahih biziadatil wawi wan nun biziadatil waw wan nun li jam'i mudzakkar salim tafadhal. Rajulun rijalun tarjim lelaki dewasa para lelaki dewasa para lelaki dewasa ya, dalam pepatah bahasa Arab syababul yaum rijalul ghad anak-anak muda hari ini itu nanti orang-orang dewasa di masa depan. Ya ini kalau mau membereskan masa depan ya beresin anak mudanya. Anak mudanya ya beres ya itu nanti calon itu. Ada juga syair-syair itu sebenarnya lupa ada idza radi'ar rijalu al-jahilat kalau anak-anak mudanya ibunya bodoh ya ikut bodoh nanti. Ada di mana ada nun abna'u abna'u sahih jam'u ibnin anak laki-laki anak-anak laki-laki. Naam sahih. Dari mana hu? Ah sikit. Doifun jam'uhu duyufun sahih duyufun. Walidari kali yuqal duyufullahi al-kiram yai luqal lil hujjaj penjamaah haji biasa disebut duyufullah. Ada lima ada hu? Fata Fityatun bidunil mad. Fityatun bidunil mad. Fityatun. Naam sahih. Para pemuda. Fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Surat apa tuh? Surat Al-Kahfi. Kirain pada baca Yasin. Lakin kita mau warid ya. Dua riwayatnya ada ya. Ya ada riwayat baca Yasin hari Jumat dan juga ada baca Al-Kahfi. Keduanya ada. Hah? Hadisnya dhaif memang. Tapi riwayat Yasin itu banyak. Enggak cuma satu. Riwayat Al-Kahfi sedikit. Cuma satu atau dua riwayat. Itu pun diikhtilafkan apakah dia mauquf atau marfu' sampai Nabi. Tapi dalam madhab Syafi'i Imam Syafi'i sendiri mengatakan disunnahkan baik baca Yasin maupun Al-Kahfi. Baca Yasin maupun Al-Kahfi. Fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda hada fityatun fi Bani Israel. Anak-anak muda di Bani Israel. Khilaf para ulama apakah mereka agamanya Yahudi atau Nasrani? Tapi lebih tepatnya Nasrani. Karena kebanyakan menyebutkan rajanya itu Raja Dakyanus. Raja Dakyanus itu raja pagan raja pagan musyrikun era setelah zaman Nabi Isa. Dia musyrik ya, musyrik penyembah berhala, dewa-dewa, patung-patung. Anak-anak muda ini ngikutin ajaran Nabi Isa. Ini anak-anak muda, anak pembesar kerajaan, anak menteri lah. Raja punya menteri-menteri. Nah ini punya anak muda, ini anak-anak menterinya. Setiap periode berapa atau sebulan sekali atau berapa selang sekali, raja itu punya hari raya. Hari raya syirik. Hari raya syirik. Anak-anak muda ini kalau lagi hari raya syirik, mereka ke pinggir. Mereka ke pinggir di pohon. Satu, kumpul satu, kumpul dua, tiga. Khilaf berapa jumlah mereka, tapi zahir Quran tidak mengingkari jumlah mereka. Sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Tujuh, yang kedelapan adalah anjingnya. Itu pendapat yang paling kuat. Tujuh orang. Mereka berkumpul diam-diam. Sebenarnya daripada beriman semua, tapi diam dulu. Ini takut nih. Akhirnya yang bicara yang paling tua. Ini sebenarnya syirik kayak gini gak boleh. Harusnya menyembah Allah saja. Akhirnya baru yang lain, oh iya benar itu. Ini tidak betul. Masa patung ini Tuhan? Dia aja. Ya. Tukang pahat sana yang bikin. Ya. Maka ternyata mereka di atas agama tauhid, agama Nabi Isa alaihissalam. Kemudian singkat cerita rajanya tahu. Akhirnya rajanya mengusir mereka dari keluarga kerajaan. Ya. Mereka diusir, ternyata mereka sudah diusir di kotanya dakwah. Ya, mendakwahkan ajaran Nabi Isa. Mendengar mereka dakwah, rajanya marah, maka mengejar para pemuda tersebut. Ya, mau dibunuh. Yang mau dibunuh, akhirnya mereka bersembunyi di gua. Di gua Allah tidurkan mereka 309 tahun. Talata mi'atin sinina wazdadu tis'a. 309 tahun, tidur. Bangun, sudah ganti raja. Bangun, sudah ganti raja. Duit mereka masih duit raja Dakyanus. Ketika beli ketahuan, ini mah bukan raja sini, ini raja mana ini? Loh, emang ini rajanya siapa sekarang? Sekarang udah ganti. Ya. Ini ternyata dilaporkan duitnya ke raja. Ini ada orang duitnya aneh. Dilihat, wah ini mah raja Dakyanus 300 tahun yang lalu. Ditanya kisahnya, rajanya yang itu kemudian beriman dan mengajak untuk masuk Nasrani. Ya, mulai berkembang agama Nasrani di Romawi. Romawi Yunani. Wallah, Roma, kerajaannya Roma maksudnya. Saya mana tadi? Oh, fityatun. Gara-gara fityatun. Ada lima ada huk. Hajjun. Hajjun. Hujjajun. Hujjajun, sahih. Hajjun. Lirajul. Jamaah haji. Jamaah haji, sahih. Amma in kana imra'atan hajjatun. Hajjatun. Ada lima ada huk. Akhun, ikhwatun, sahih, ala wazni fi'latun ke fityatun. Hada lirrajul, lirrijal hada, ini untuk ikhwah, saudara laki-laki, ya, bukan perempuan. Ada di mana hu? Sagirun, sigarun. Sigarun, sahih. Ada di mana hu? Tawilun, tiwalun. Tiwalun, ya. Wazan fi'alun. Ada di mana hub? Aghniya'u, sahih. Aghniya'u. Ada di mana hub? Fakirun. Fuqara'u. Antum fuqara' ilallah. Al-kalimatul jadidah. Al-haqlu jam'uhu huqulun. Al-Hajju Al-Nasu Al-Qaryatu Al-Qaryatu Al-Dhaifu Al-Dhaifu Al-Shaykhu Al-Shaykhu Al-mat'amu. Al-mat'amu. Al-madrasatul libtida'iyyatu. Al-madrasatul libtida'iyyatu. Al-haqlu, mana haqlu? Ladang. Ladang atau sawah sama saja. Intinya itu tempat bercocok tanam. Ya. Tempat bercocok tanam. Apakah wujudnya sawah atau ladang gandum atau ladang tebu? Ya, itu yang tempat bercocok tanam. Hukulun jam'ahu. An-nasu? Manusia. Al-qaryatu? Desa. Desa. Desa itu apa? Desa. Hah? Yushtaratu fi fi'liha thalathatun an yakuna al-baladu madinatan misran aw qaryatan. Untuk salat Jumat disyaratkan harus berupa desa. Desa. Apa itu desa? Ibaratun an buyutin mujtami'ah. Kumpulan rumah-rumah. Kumpulan rumah-rumah. Kalau dalam madzhab Syafi'i disyaratkan sholat Jumat itu kalau itu kumpulan rumah-rumah yang orangnya mukim, bukan orang nomaden. Kalau orang nomaden tidak sholat Jumat. Kenapa? Karena Nabi SAW gak pernah memerintahkan Arab Badui untuk datang sholat Jumat. Mereka orang nomaden, tinggalnya di luar kota Madinah, datangnya sekali-sekali doang kalau mau ada hajat. Kalau bingung ah datang nanya Nabi, udah selesai, udah gak datang-datang lagi, gak pernah ikut sholat Jumat. Kor ya? Muslim? Ada, tapi sangat sedikit ya. Kalau di Jazirah Arab, karena sekarang sudah maju. Ad-darsu tsalitsu asyar, nasul alif. Hada an-nasu an jam'u dhukur. Ama hadha nassun an jam'i inath. Jam'i inath, untuk jamak wanita. Ya, teks untuk jamak wanita. Naqra. Man ha'ula'il fatayatu ya Maryamu? Man ha'ula'il fatayatu ya Maryamu? Hunna zamilati. Hunna zamilati. A'akhwatun hunna? A'akhwatun hunna? Na'am hunna akhwatun. Na'am hunna akhwatun. Man abuhunna? Man abuhunna? Abuhunna Syekhu Bilal. Abuhunna Syekhu Bilal. Ummuhunna ustazati. Ummuhunna ustazati. Aina baituhunna? Aina baituhunna? Baituhunna qaribun minal madrasati. Baituhunna qaribun minal madrasati. نعم تفضل اقرأ جملة ثم ترجم إلى أين الدور؟ إلى من الدور؟ ترايح شبه تدي؟ نعم تفضل siapakah para pemudi ini. Al-fatayatu jam'ul fatat. Al-fatatu ada situ. Al-fatatu mufrad. Pemudi satu. Al-fatayatu jama'. Al-fatayatu jama'. Siapa para pemudi ini? Ha'ula'i ismul isyarah li jam'in qarib. Ism isyarah untuk jama' yang dia qarib, dekat. Wahai Maryam. Al-fatayatu jama'. Hunna jamilati. Mereka teman-temanku. Mereka teman-temanku. Zamilun, zamilun lil mufrad mudzakkar. Muannatuhu zamilatun. Muannatuhu zamilatun. Zamilatun jam'uhu zamilatun. Jam'uhu zamilatun. Hadha huwa jam'u muannats salimun. Jam'u muannats salim dia sudah ada kaidahnya. Ya, untuk jamak yang muannats salimun. Salimun ay salima bina'u mufradihi. Yang bentuk mufradnya tetap ada. Ya. Beda kalau jamak taksir. Jamak taksir bentuk mufradnya sudah acak-acakan. Sudah dikurangi hurufnya, sudah berubah harokatnya, kadang dihapus ya, hurufnya. Ya. Bagaimana jamak muannats salim? Muannats salim hadza mufraduhu. muslimatun zamilatun, mufrad untuk muannas. Ini mufradnya. Bagaimana membentuknya? Membentuknya muslimatun, taknya dihapus. Kenapa? Karena ini adalah tanda taknif. Untuk mufrad, tanda taknif untuk mufrad. Ya nanti kita mau pasang tanda taknif untuk jamak, maka sudah tidak diperlukan lagi. Ya. Muslima tambahkan alif dengan ta'ut taknif. Ya, alif dengan ta'ut taknif maka jadi muslimatun. Muslimatun. Muslimatun, muslimatun. Diakhiri dengan alif dan ta' taknif, ya. Ini kaidah dalam membentuk jamak muannas salimun. Muslimatun atau muslimatin. Ketik ya. Muslimatun atau muslimatin. Enggak ada muslimatan. Tidak ada muslimatan. Jamak muannas salim hanya ada muslimatun atau muslimatin. Ya, nanti itu kita pelajari ketika belajar i'rab dulu, i'rab far'i. Ya, ini bentuk jamak muannas salim. Kalau jamak mudzakkar salim sudah kita sebutkan, cukup menambahkan waw nun atau ya nun. Akhwatun hunna, apakah mereka bersaudara? Naam. Ada di mana, Hu? Naam, hunna akhwatun. Ya. Mereka bersaudara. Iya, mereka bersaudara. Sahih. Ada di mana, Hu? Man abuhunna, siapa bapaknya? Siapa? Bapaknya. Bapaknya siapa? Bapaknya. Mereka. Bapaknya mereka. Ya. Antum mau ngapain? Mau ngelamar? Berarti Pak Dahu, Ahlasa? Abu Hunna Syekhu Bilal, Umu Hunna Ustazati. Nah, tarjim. Ibu, apa? Bapak mereka seorang Bilal. Ah, Syekh di sini Syekh ilmu, bukan Syekh umur. Biasa disebut saja Syekh. Seperti kalau di kita Ustadz, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Kalau di negara Arab Syekh. Kalau Ustadz itu sebutan untuk guru, tapi guru pelajaran umum. Itu kebiasaan sana. Ya. Tapi kalau di zaman salaf dulu, Syekhun dengan Ustadzun itu biasa untuk ya ahli ilmu, untuk para ulama, sama saja. Makanya Imam Muslim sempat memanggil Bukhari, ya Ustadzul Asatidah, wahai gurunya para guru, gurunya para guru. Imam Bukhari kalau buka majlis ulama hadis yang lain pada hadir, Ustadzul, ya Ustadzul Asatidah. Tapi kalau adat kebiasaan sini, kalau negara Arab ahli ilmu agama biasanya Syekh, kalau kita Ustadz. Tarjim. Bapak mereka Syekh Bilal dan ibu mereka Ustazah. Ustazahnya siapa? Ustazah. Ustazah saya. Ustazah. Itu ada ya mutakallimnya. Ya. Ustazah saya. Takut banget disebutin kantong. Takut digoda, takut dikira penggoda ustazah. Nah, ada di mana ada? Aina baituhunna? Di mana rumah mereka? Nah. Baituhunna qaribun min al-madrasati. Rumah mereka dekat dengan sekolah. Dekat dengan sekolah, sahih. Naqra maratan ukhra. Man haula'il fatayatu ya Maryamu? Man haula'il fatayatu ya Maryamu? Hunna zamilati. Hunna zamilati. Akhawatun hunna. Akhawatun hunna. Naam hunna akhawatun. Naam hunna akhawatun. Man abu hunna. Man abu hunna. Abu hunna syaikhu Bilalun. Abuhunna syaikhun. Ummuhunna ustadzati. Ummuhunna ustadzati. Aina baituhunna? Aina baituhunna? Baituhunna qaribun minal madrasati. Baituhunna qaribun minal madrasati. Naam, hada an-nass li tadrib an jam'i inath. Ya, ini untuk latihan jamak yang wanita. Nuwasil ila at-tamarin. At-tamrinul awwal, dha'il ashkal awalan. Hawwilil mubtada'a. Hawwilil mubtada'a fil jumali. Fil jumalil atiyati. Fil jumalil atiyati ila jam'in. Ila jam'in. Kama huwa muwaddahun fil mithali. Sebentar. Tahwil ubahlah mubtada fil jumalil atiyati kalimat-kalimat berikut ila jam'in. Ya, kepada jama', yakni sifat jama'. Kama huwa, sebagaimana ia, muwaddahun, dijelaskan fil mithali, pada contoh. Sahih. Mithaluhu hadhihi bintun. Hadhihi ismun isyarah lil muannats al mufrad. Bintun mufradah. Bintun wahidatun. Hadhihi bintun kulluhu mufrad. Kemudian muhawwil ila jam'in haula'i ismun isyarah li jam'in haula'i banatun jam'u bintin. Ya, semuanya diubah ke jama', baik isim isyarahnya maupun isim zahirnya. Haula'i banatun. Naam, wasil ila rakmin awal, tafadhal. Ya, Haulai talibatun. Terjem. Ini adalah para siswi. Sahih. Athani. Haulai mudarrisatun. Ini adalah para guru wanita. Berarti Pak Adahu. Ini dokter. Dokter. Tapi perempuan bencong. Perempuan. Ulai. Ini para dokter perempuan. Para dokter perempuan, sahih. Hatta kitab durusulughah ini ana khatam metode mulazamah. Enggak ada pelajaran di. Mana ada pelajaran kayak gini di SMA negeri? Saya dari SMA negeri. Mau belajar ini di SMA? Enggak ada. Ya. Ada ketika SMA. Naam, kalau tiba ada hukum rabi'. Tadi siapa? Pak Adi udah ya? Muslimatun. Mereka ini para muslimah. Indana Sheikh Abdul Fattah Abdul Al Al-Misri. Dulu ada Sheikh Abdul Fattah Abdul Al Al-Misri. Dia paling kesel kalau ada talib salah baca mat. Matnya salah dia. Hah? Langsung diteriakin. Apa kamu ngomong tadi? Pakai bahasa Arab. Mana takut? Kalau ada yang salah mat selalu diteriakin seperti itu. Jadi enggak berani ada yang salah, hatta matnya enggak boleh salah sedikit pun. Muslimatun hadha mat, enggak boleh. Hadhihi mufrad muslimatun. Cepat, muslimatun. Amma muslimatun hadha jama'. Naam, ada di mana dah? Hadhihi zawjatun. Haulai zaujatun. tun. Terjem. Ini istri. Ini para istri. Para istrinya siapa? Istrinya yang mahami. Hah? Emang ada di sini. Zaujatun ya. Ini suami. Hah? Lah lain je. Zaujah imra'ah. Zaujah imra'ah ya. Zaujah imra'ah. Zaujatun jam'u zaujatun. Ma ulima fi sahabati rajulun lahu zaujatun wahidatun faqat. Enggak ada. Bah, atau bisa dibilang enggak diketahui ada sahabat yang istrinya cuma satu. Kullu sahabati mu'addidun hatta Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta qala Ibnu Abbas afdalu hadhil ummati aktaruhum nisa'an. Orang yang paling afdal di umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Apa maksudnya? Yang paling afdal di umat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu paling banyak istrinya. Beliau wafat masih ada 9 istri. Ya. Enggak, itu kinayah, tapi yang dimaksud Nabi. Kinayah yang dimaksud adalah Nabi sallallahu Ali bin Abi Talib tufiya wa lahu arba' zawjat wa tis'ata asyara amah. Beliau wafat punya 4 istri, 19 budak wanita. Budak wanitanya 19. Ketika Fatimah ya hanya satu istri saja. Terus mau apa ya itu? Mau pakai hujah ibu-ibu? Mau pakai hujah ibu-ibu ya? Enggak, maksudnya apa itu anak pernah dengar tadi? Kalau ketemu nanti enggak boleh diberikan. Salah. Ali bin Abi Thalib sudah nikah dengan Fatimah, lalu Ali bin Abi Thalib tadinya mau menikah dengan putrinya Abu Lahab. Abu Lahab. Maka Nabi SAW enggak suka. Tidak suka. La yajtami'u bintu Rasulillah wa bintu aduwillah. Ya, tidak patut bertemu di satu orang satu anaknya Rasulullah, satu anaknya musuh Allah. Bukan yang anaknya Abu Lahab ini kafir atau orang seperti bapaknya, enggak. Tapi ya enggak suka, dia musuh Allah bapaknya. Bapaknya musuh Allah. Bukannya menolak anaknya di poligami, ya. Ada syubhatu an-nisa. Syubhat ibu-ibu itu. Antum dari mana tadi? Zaujah. Naam. Rokum sadis ukhtun. Hadihi ukhtun. Haulai akhwatun. Akhwatun sahih jam'u ukhtin. Terjem. Ini saudara ukhtun. Ukhtun, saudara perempuan atau saudari. Naam. Ini para saudara perempuan. Naam sahih, akhwatun. Ada di bawah. Hadihi fatatun. Haulai fatayatun. Ini pemudi. Naam. Mereka adalah para pemudi. Mereka adalah para pemudi. Naam sahih. Naam, ada di bawah. Haulai jududun. Ya, lihat ya. Jadidatun jam'uhu aydan jududun. Jadidun jam'uhu jududun. Jam'u taksir yasluhu lil mudzakkar wa yasluhu lil muannats. Jam'u taksir itu memang boleh untuk mudzakkar maupun muannats. Alladhi ba'dahu. Hadhihi kabiratun haulai kibarun. Haulai kibarun. Sahih. Naam. Ada di bawah. Hadhihi saghiratun haulai sigharun. Haulai sigharun. Sahih. Sigharun jam'u saghirah. Kibarun jam'u kabirah. Wa aydan kilahuma jam'un jam'un li mudzakkar. Kabirun jama'nya kibar. Saghirun jama'nya sigar. Ya, sama ya. Karena ini sigat jama' taksir. Ada di bawah. Hadhihi tawilatun Haulai tiwanun. Sahih. Ya, tiwanun jam'u tawil. Iqra wa aktub. Tafadhal, ada di ba'dahu. Haulai ikhwati wa haulai akhwati. Mereka ini saudara-saudaraku dan mereka ini saudari-saudariku. Saudari-saudariku, ikhwati rijal. Akhwati inas, ya. Kilahuma ismul isyarah haula. Ismul isyarah li kilaihima ay lirijali wan nisa haula. Sama ya dengan haula. Haula itu memang isim isyarah lil uqala mutlaqan, untuk yang berakal secara mutlak. Naam, ada di mana tu? Man haula bil fatayat haula. Naam. Siapa para pemudi? Para pemudi ini? Para pemudi ini, mereka adalah anak-anak dari guru. Anak-anak? Guru wanita. Sahih. Berarti mudarisati, tapi ya. Mudarisati. Banatul mudarrisati. Ada di mana hu? Haulai fityatu zamilat. Haulail. Haulail fatayatu. Fatayatu. Kalau fityatu tanpa mad, ya. Fityatu itu ketika tanpa mad. Ketika ada mad, hadihil fatayat, ya. Haulail. Haulail fatayatu zamilati. Abuhunna tabibun wa ummuhunna mudarrisati. Mudarrisatu. Naam, terjem. Para pemudi ini teman-temanku. Ayah mereka dokter dan ibu mereka guru. Ibu mereka guru, sahih. Naam. Dhahabna ilal maktabati. Terjem. Ya. Mereka pergi. Mereka pergi ke perpustakaan. Naam, sahih. Ada di ba'dahu? Aina banatuka ya ammati? Kunna fil fatahi. Di mana putri-putrimu wahai pamanku? Ammati. Ya ammati. Pamanku ya ammi. Bibiku? Naam, bibi dari pihak ammah. Ayah, ya. Pihak ayah ammah. Naam. Mereka di dapur. Mereka di dapur. Sahih. Al-matbakh makan lit-tabkhi. Banatuka Hah? Tadi naam, sahih. Banatuki, ya. Kenapa? Karena nidanya ya ammati. Aina banatuki. Sahih. Sampai sini, hal min soal, ada yang tanyakan? Silakan. Bi hadzal qadr, subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.